Dalam jual beli ada yang disebut dengan jual beli murabahah. Tolong dijelaskan. Murabahah itu misalnya saya ya satu pihak ya, saya satu pihak. Kemudian di sana ada pihak pembeli, di sana ada pihak penjual. Saya mengatakan kepada pihak pembeli, kamu mau beli apa? Oh, saya mau beli kulkas. Punya uang atau tidak? Tidak punya uang. Ya sudah, berangkat sama saya. Cari kulkas yang mana yang kamu mau. Nah, kita cari di toko atau pembeli, penjual. Maka dipilihlah ya kulkas merek ini harganya sekian. Ya. Maka saya beli sebagai pihak saya beli dari toko itu. Kemudian saya berikan kepada pembeli ini kulkasnya. Kamu ngangsur kepada saya. Ya. Ini namanya murabahah. Ya. Saya mengambil untung dari itu. Nah, bagaimana dengan jual beli seperti itu? Ya. Jual beli seperti itu juga ada perselisihan di antara ulama ya, mirip dengan itu. Namun pendapat yang lebih kuat ya, tidak boleh, apalagi jelas seperti ini. Jelas seperti yang tadi saya contohkan itu sama saja utang ya. Sama saja utang kemudian bayar dengan lebih. Kalau yang tadi saya jelaskan itu lebih kepada makna ini. Utang kemudian apa? Membayar dengan yang lebih. Ya, itu kan riba. Tapi mungkin bisa di olah sedikit sehingga tidak begitu tampak utangnya. Ya, yaitu dia enggak usah dengan cara seperti itu dia apa namanya? Mungkin tidak ikut ke toko, tidak bareng sama kita. Ya cuma kita tanya kebutuhannya saja, mau pesan apa kamu? Oh, pesan ini itu ya sudah. Saya cari barang. Ya. Kemudian diberikan kepada si pembeli dan diangsur. Nah, murabahah seperti itu. Ulama yang tidak membolehkan mengatakan kenapa? Karena umumnya kalau sudah seperti itu, ya kan? Umumnya kalau sudah seperti itu dari pihak pembeli dia tidak bisa membatalkan. Kalau misalnya pembeli kan, oh saya enggak jadi. Loh, gimana enggak jadi? Saya sudah kadung beli. Kan gitu, ya. Saya sudah kadung beli kok kamu enggak jadi. Nah. Padahal dalam Islam seperti yang tadi kita baca ada istilahnya al-bayyani bil khiyar. Pihak penjual dan pembeli punya hak pilih, khiyar. Selama belum berpisah. Mau melangsungkan terus atau berhenti. Nah, saya dengan pembeli masih ada kaitan hak khiyar. Enggak bisa saya memaksa dia. Kalau dia mengatakan, oh enggak jadi. Boleh. Ya, boleh. Nah, sementara dalam jual beli murabahah, ini sepertinya tidak ada. Dia sepertinya harus beli. Kenapa demikian? Nah, karena tadi sudah kadung dibelikan. Nah, makanya dari situlah kemudian sebagian ulama mengatakan tidak boleh yang seperti itu. Itu istilahnya apa? Menghilangkan ya salah satu hukum syariat yaitu hak khiyar.